这个东西更直接。 Itu yang pokok, yang lainnya tambahan. i'tidal doa juga, duduk di antara dua sujud doa juga. Antum subuh saja sudah berapa puluh doa yang dibacakan, apakah cukup juga? Insyaallah. Coba dalam negeri saja, Allah sudah tawarkan, apapun aku kabulkan. Bapak kalau diminta oleh Allah, mau minta apa saja dikabulkan, mau minta. Yang belum menikah minta nikah, yang sudah menikah minta anak, yang sudah minta anak minta cucu, ya. Minta insyaallah. Jangan dulu kalau biasanya orang minta dunia dulu. Ya Allah. Karena itu jawaban pertama kenapa nggak ada yang jawab? Karena bingung mau minta apa. Semua mau diminta, mau diminta. Yang sudah punya sepeda minta motor, sudah motor minta mobil, kalian yang cukup. Karena itu Allah ajarkan satu kalimat yang kalau dibaca diberikan semuanya yang paling baik itu ihdinas siratal mustaqim. Itulah kalimatnya, itulah kalimatnya. Loh, kok saya tidak dapat Ustaz, padahal sudah saya bacakan itu. Ya karena aku tidak paham yang dibaca. Sahabat aja dulu lihat langsung itu kasih. Jangan kata sholat, di luar sholat, di luar sholat. Masya Allah, lihat itu kasih keutamaan Al-Fatihah itu. Ada seorang kepala suku terserang tanah jenti, tak sembuh-sembuh diobati. Sahabat datang menonggongkan, minta dijamu, tidak mau itu ya. Tidak ikhrab terhadap duyuf. Lewat, dikejar-kejar itu. Adakah di antara kalian yang bisa merukyah, ya, bisa menyembuhkan? Satu sahabat mengatakan, insya Allah, karena Allah, biadzillah. Datang dia, tidak banyak macam-macam, baca obat macam-macam. Dibacakan Al-Fatihah. Dipegang yang kena kalah jenti, dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Dan gak diulang, cuma sekali baca. Cuma sekali baca. Sekali baca Al-Fatihah dengan izin Allah, yang sakit luar biasa sembuh. Antum berkali-kali baca Al-Fatihah, gak sembuh-sembuh. Apa yang salah? Nah, itu barangkali, karena itu ulama nanti mengajarkan kita masalah fikih, gimana supaya salatnya itu sempurna. Belajarlah fikih salat. Ya.